Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk terus ya ngaji ilmu agama. Apalagi habis nyate. Nah, hendaknya makan daging kita, nyate kita dan sebagainya ini semakin menguatkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya prinsip seorang muslim hendaknya dunia ini menjadi jembatan menuju akhirat. Ya. Kita makan, kita minum dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia malah melalaikan kita dari akhirat. Jangan sampai dunia malah mengorbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini, puasa kita, ya, salat kita, ibadah kurban kita dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Mujadilah. Kita telah sampai pada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna jawakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, seperti ayat-ayat yang lainnya yang cukup banyak. Di dalam Al-Qur'an sekitar 90-an ayat. Ayat-ayat didahului dengan wahai orang-orang yang beriman. Dan sering kita sampaikan ya, dan tidak mengapa untuk terus diulang, karena ilmu perlu untuk senantiasa diulang agar melekat ya dalam hati sanubari kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai sebuah ayat di dalam Al-Qur'an dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa ayat tersebut ayat yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'ak." Kalau kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu baik-baik. Yani dengarkan, camkan baik-baik, perhatikan. Ya, karena itu adalah ayat yang penting, berupa perintah, berupa larangan yang mengandung kemaslahatan bagi seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Yang kedua, ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu merupakan konsekuensi keimanan, tuntutan keimanan. Ya, karena memang iman adalah motor penggerak bagi seorang hamba dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika kalian benar-benar beriman, maka kalian akan melaksanakan perintahku dalam ayat ini. Jika kalian benar-benar beriman, maka kalian akan meninggalkan laranganku dalam ayat ini. Ya, makanya rata-rata ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman itu antara dua hal, antara perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Ya, maka iman merupakan motor penggerak. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk memperhatikan keimanan kita. Seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan amal-amal ibadah itu dengan keimanan. Mari kita perhatikan misalkan dalam masalah puasa, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang beriman atas dasar iman. Kenapa? Karena imanlah yang mendorong seorang hamba untuk berpuasa. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang sholat malam atas dasar iman. Jadi imanlah yang mendorong dia atas yang mendorong seorang hamba untuk bangun di tengah malam melakukan sholat. Ya. Kalau keimanan seorang sedang meningkat, baik, subur, maka dia akan menjadi ya motor penggerak mendongkrak ya kita dalam tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manakala keimanan rusak, tumpul, bobrok, maka seorang akan sulit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang ya malas melangkahkan kakinya walaupun telinganya mendengar panggilan azan. Dia malas untuk melangkahkan kaki ke masjid kecuali karena lemahnya iman. Ya, kecuali karena lemahnya iman. Itu yang membuat dia berat. Padahal dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih telinga untuk mendengar, dikasih kaki untuk berjalan, tapi terasa berat. Kenapa? Karena lemahnya iman. Ya, lemahnya iman. Demikian juga kenapa banyak orang begitu mudah terjerumus di dalam dosa-dosa? Karena lemahnya iman. Makanya hendaknya bagi kita untuk selalu mengevaluasi keimanan kita. Karena ini sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yahlaqu kama yahlaqu tsaub, fajaddidul imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu luntur seperti baju juga luntur. Maka perbaharuilah keimanan kalian selalu. Kita perlu introspeksi, mengevaluasi, mengontrol keimanan kita. Karena iman kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang pasang, kadang surut. Kadang berkembang dan kadang juga kempes. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan keimanannya. Wahai orang-orang yang beriman, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, dan ini mencakup baik bagi pria maupun bagi wanita. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, apabila disebut laki-laki maka perempuan masuk juga. An-nisa'u saqa'ikur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Jadi walaupun di sini yang disebut adalah laki-laki ini, wahai orang-orang, alladzina itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan laki-laki. Tapi di sini mencakup perempuan juga. Ya, perempuan juga. Baik orang-orang yang beriman dari pria maupun dari wanita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasula, jika kalian hendak berbisik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berbicara dengan empat mata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah, maka serahkanlah di depan, ya, bisikan kalian tersebut sedekah. Yani sebelum kalian berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian menyampaikan kebutuhan kalian kepada Nabi, ya, bersedekahlah terlebih dahulu kepada para fakir dan para miskin dan orang-orang yang lemah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi itu sibuk. Nabi itu masyaallah, beliau seorang pemimpin. Beliau imam salat, khatib juga. Beliau juga seorang ustaz, dai. Beliau juga seorang qadhi, hakim. Beliau juga seorang suami, seorang panglima, ya, seorang ayah. Ngerangkep, ya, jabatannya banyak. Sehingga dulu banyak para sahabat itu sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikit-dikit nanya kepada Nabi, sehingga hal ini memberatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menjaga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti enggak banyak-banyak yang bertanya kepada Nabi, ya, kecuali kalau betul-betul apa? Ada kebutuhan yang mendesak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu adab, suatu aturan, yang pengin untuk berbisik dengan Nabi, menyampaikan keperluan, ya, maka apa? Hendaknya bersedekah terlebih dahulu. Otomatis kan nanti apa? Terseleksi. Ya, terseleksi. Kalau yang enggak penting-penting banget, maka apa? Dia enggak akan, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini sama seperti kalau sekarang misalkan orang kalau mau bertemu dengan orang yang penting, ya, presiden misalkan, pasti diseleksi. Tidak semua orang kemudian, ya, diterima. Dilihat kebutuhannya, ada seleksi terlebih dahulu. Begitupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairul lakum wa athhar. Yang demikian itu, yaitu perintah untuk bersedekah sebelum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik bagi kalian. Yani lebih baik bagi kalian untuk, ya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa athhar, dan lebih suci. Yani lebih mensucikan hati kalian. Ya, lebih mensucikan hati kalian, karena berarti tidak memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat beban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang seorang itu, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang sungkan untuk menolak. Ya. Maka seorang harus tahu diri. Maka ini penting, ya, ya, diperhatikan, termasuk kepada kita bagaimana beradab kepada orang-orang yang sibuk. Ya, mungkin dia seorang pejabat, mungkin dia seorang ustaz yang sibuk, ya. Maka perlu diperhatikan situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi ini termasuk adab. Ya, jangan sampai misalkan kita datang kepada seorang ustaz misalkan untuk bertanya jam 1 malam misalkan. Ini kan tentu mengganggu, ya, mengganggu. Atau pas waktunya istirahat, atau pas dia lagi sibuk sekali, ya, pas lagi sibuk, Maka seorang muslim hendaknya apa? Nah, memperhatikan adab-adab, etika-etika, situasi dan kondisi. Demikian juga kepada seorang pejabat, seorang pemimpin misalkan, yang tentu ya dia sibuk, terikat dengan pekerjaannya, dengan tugasnya, dengan jam kantornya, ya, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan. Dulu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia pengen untuk menanyakan sebuah ayat dalam surat At-Tahrim, ya, intatuba ilallah faqad saqat qulubukuma, jika kalian berdua bertobat. Ingin bertanya kepada Umar bin Khattab, siapa sih kalian berdua itu, siapa yang dimaksud? Itu kata Ibnu Abbas, saya mau menanyakannya kepada Umar, tapi cari-cari waktu. Saya enggak punya kesempatan kecuali pas haji bareng sama Umar. Pas haji bareng ada waktu luang, nah itu saya tanyakan. Ternyata kata Umar, ya, apakah kamu tidak tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Aisyah dan Hafsah? Aisyah dan Hafsah. Yang menarik di situ adalah bagaimana Ibnu Abbas memperhatikan waktu, ya, bertanya kepada Umar bin Khattab, karena Umar adalah seorang khalifah, ya, tentu beliau sibuk, ya, untuk urusan-urusan yang sangat besar, ya. Baik. Fa illam tajidu, jika kalian tidak mendapati, maksudnya tidak mendapati apa? Harta untuk bersedekah. Ya, apalagi banyak para sahabat juga, terutama dari kalangan muhajirin yang fakir, yang miskin. Jika kalian tidak memiliki harta untuk bersedekah, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Ya, lagi Maha pengampun. Yakni Allah memiliki ampunan yang begitu luas. Maghfirah. Ya. Dan arti dari maghfirah adalah satrudz dzambi wat tajawuzu anhu. Allah mengampuni dosa-dosa kita di dunia, menutupi aib-aib kita di dunia, dan mengampuninya nanti di akhirat, tidak menyiksa. Itu makna dari maghfirah. Jadi seorang mukmin tatkala dia mengatakan astaghfirullah, aku mohon maghfirah kepada Allah, yakni mohon dua hal. Yang pertama adalah agar Allah menutup aib kita di dunia. Kita ini banyak salahnya, banyak melakukan dosa, baik siang ya apalagi malam. Sering kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah menutupi aib-aib kita. Betapa banyak orang yang melakukan dosa dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya karena Allah bongkar. Baik, ada kalanya Allah menutupinya tapi nanti ya tidak mengampuninya kelak di akhirat. Jadi kita minta dua hal. Minta agar ditutupi aib-aib kita di dunia dan minta agar ya kelak diampuni oleh Allah di akhirat. Ya, itu dari arti dari maghfirah. Dan Allah Maha pengampun. Ghafur, Maha mengampuni. Ya, sampai-sampai dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Laulam tudznibu." Andaikan kalian tidak pernah melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan orang-orang yang melakukan dosa. Lalu mereka bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi Allah itu paling suka kalau kita itu apa? Ya, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang sempurna, tidak pernah jatuh dalam dosa. Tidak. Nabi mengatakan kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya. Khata sighah mubalaghah. Bukan pernah salah tapi banyak salahnya. Ya, setiap anak Adam pasti banyak salahnya. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang banyak salahnya adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. sebagai gambaran tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan dalam keutamaan puasa Arafah saja, Nabi mengabarkan puasa Arafah itu puasa satu hari, tetapi yukaffiru sanatal madhiyah wal qabil, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, 2 tahun 730 hari. Bayangkan puasa satu hari, tapi ya pahalanya, keutamaannya luar biasa. Ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dirinya Maha mengampuni dosa, dirinya Maha luas rahmatnya, jangan sampai membuat kita apa? Tertipu, terlena. Ini seenak ya, sposo Arafah ya, diampuni dosanya 2 tahun. Mas, kalau gitu apa? Sedoso meneh enggak apa-apa, nanti puasa lagi. Bukan begitu ya maknanya. Ya, kenapa? Karena kita juga tidak pernah tahu puasa kita diterima apa enggak, kita juga enggak tahu. Enggak ada jaminan. Istighfar kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak, kita juga enggak tahu. Seorang mukmin itu beramal soleh, tapi dia juga takut. Takut apa? Takut kalau-kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ussalaf pernah mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini butuh istighfar. Kenapa? Karena seringkali kita ini istighfar gak temenan. Ya, kita mohon ampun kepada Allah, kita mengucapkan astaghfirullah, besok kita melakukan dosa lagi. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini butuh istighfar lagi. Ya, karena kita enggak serius di dalam meminta ampun kepada Allah. Istighfar yang sesungguhnya adalah ya, seseorang bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ya, untuk tidak mengulanginya. Dia berupaya dengan sekuat tenaganya, ya, bagaimana caranya agar tidak terjerumus ya dalam lubang dosa dan kemaksiatan. Baik, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, a'asfaqtum an tuqaddimu baina yadayna juwakum shadaqah. Apakah kalian takut? Ya. Takut apa? Takut miskin, takut fakir. An tuqaddimu baina yadayna juwakum shadaqah. Kalau kalian ya memberikan sedekah sebelum berbisik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Setelah turunnya ayat yang mulia ini, akhirnya apa? Para sahabat enggak ada yang berani nanya sama Nabi. Tadi kan untuk memudahkan Nabi, meringankan beban Nabi, ya. Maksud Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memberi persyaratan ini. Kalau kalian mau ada maunya dengan Nabi, kebutuhan sama Nabi, ya, bersedekah terlebih dahulu. Ternyata setelah turun ayat yang mulia ini, enggak ada yang nanya. Enggak ada yang nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu orang. Ya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia bersedekah 1 dinar ketika mau, padahal menantunya sendiri. Ya. Ya, kemudian menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ayat tadi ternyata apa? Memberatkan para sahabat. Setiap mau nanya sama Nabi disuruh sedekah. Berat para sahabat. Ya. Akhirnya enggak pada nanya. Padahal dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Ya. Baik. apakah kalian merasa takut dari kemiskinan, kefakiran? Kalau memberikan sedekah ya sebelum berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idzlam taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal itu, yaitu bersedekah terlebih dahulu. Wa taballahu alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala ya membuat kalian bertaubat. Yani memberikan membuka hati kalian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu makna wa taballahu alaikum. Yani Allah Subhanahu wa taala membuat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayat yang tadi dihapus dengan ayat yang mulia ini. Ya. Jadi ayat yang pertama tadi terhapus hukumnya karena itu memberatkan bagi para sahabat, akhirnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat. Ya, yakni dirikan salat sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, agar sholatnya apa? Sempurna. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat itu menggunakan lafaz wa'akimu. Ya enggak sallu begitu, enggak sholatlah, enggak, tapi dirikan sholat. Ya, menunjukkan kepada kita agar kita dalam melaksanakan sholat ini hendaknya sholat secara sempurna, bukan cuma sekedar sholat. Beda ya, beda. Orang, ada sebagian orang itu sholat, tapi sekedar sholat saja. Ya, dia cuma gerakan, tapi tidak menjiwai makna yang terkandung di dalam sholat. Enggak ada khusyuk, enggak ada tumaknina, ya. Sholatnya patas, kedebak-kedebuk, ya, kayak orang balapan. Ya, ada orang yang menjadikan sholat hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar rutinitas saja. Ini orang-orang yang merugi. Hendaknya bagi kita menjadikan, ya, ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang paling bahagia adalah orang yang menjadikan adat kebiasaan sebagai ibadah. Dan orang yang merugi adalah orang yang menjadikan ibadah sekedar sebagai adat kebiasaan. Ya. Ini orang yang rugi. Orang yang rugi salat sekedar salat, hanya kebiasaan saja. Habis salat maksiat lagi. Orang puasa ya puasa, habis puasa balik lagi, ya kembali ke asal lagi. Orang yang bahagia adalah orang yang menjadikan adat istiadat sebagai ibadah. Makan, minum itu adat mubah, perkara-perkara mubah. Tapi kalau kita bisa menyulap, merubah makan minum kita sebagai ibadah, itulah orang yang bahagia. Kita makan, kita minum, niatkan supaya kita lebih kuat dalam ibadah. Ya, itu jarang-jarang orang seperti itu. Makanya peran niat ini sangat penting sekali. Ya, peran niat sangat penting sekali. Kalau orang banyak makan, minum, sekedar makan dan minum itu banyak. Tapi yang menjadikan makan dan minum dia niatkan supaya kuat dalam beribadah, nah ini orang yang beruntung, ya, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Baik. Wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Zakat adalah ibadah, ya, berupa mengeluarkan harta, ya, pada kadar tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya, dan itu ada aturannya, ada nisab, ada haul yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya, diiringkan antara salat dan zakat dalam banyak ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah itu dalam Al-Qur'an sekitar 28 kali dalam Al-Qur'an. Salat dan zakat digandengkan. Ya, berapa kali? 28 kali. Itu menunjukkan bahwa dua ibadah ini adalah sangat penting sekali. Salat ini adalah ibadah badan yang paling utama. Sedangkan zakat adalah ibadah harta yang paling mulia. Sehingga sering digandengkan antara keduanya. Ya. Makanya dua-duanya adalah termasuk bagian dari rukun Islam. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita wajib tunduk, patuh, taat. Taat itu artinya nurut, manut. Dan ini ma'asyiral muslimin, ya, mumpung masih bau-bau Dzulhijjah, ya. Kan masih Dzulhijjah sekarang. Masih bau kurban. Ya kan? Biasanya dalam ibadah kurban kita selalu diingatkan tentang sosok seorang nabi yang begitu patuh nurut sama aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketundukannya, kepatuhannya kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, nurut banget. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membawa, ya, Hajar dan juga Nabi Ismail ke Mekah yang saat itu belum ramai kayak sekarang, ya. Itu masih sepi, tandus, ya, enggak ada orang, enggak ada penduduk di sana. Ya, hanya padang pasir di sana. Nabi Ibrahim di Palestina. Ya. Nunggu Nabi Ismail itu lama banget. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam lama enggak punya momongan. Ya, setelah punya anak, anaknya lahir, tentu setiap orang kalau sudah lama enggak punya anak terus punya anak, itu gembiranya masya Allah. Setelah punya anak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawanya dengan istrinya ke suatu tempat yang asing. Mending kalau dekat bisa diziarahi. Ini jauh banget antara Palestina dengan Mekah, jauh sekali. Udah gitu di sana apa? Sepi. Ya, bukan perkampungan yang banyak penduduknya. Waktu itu, ya, masih sepi. Hanya dibekali air sama kurma. Yang sebentar aja udah habis. Ya. Nah, tapi lihat bagaimana ketundukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan Hajar dan meninggalkan Ismail, Hajar mengatakan, "Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu begini? Yani suruh naruh saya sama Ismail di sini. Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Nabi Ibrahim, ya. Idzan la yudhayyi'una. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Itu ketundukan seorang wanita yang beriman juga. Ya, itu kalau yang enggak beriman, kecat-kecat istrinya itu. Ya, mosok mau ditinggal, tega banget gitu ya. Baik. Setelah anak beliau yang bernama Ismail sudah tumbuh menjadi anak yang baligh. Ya. Setelah baligh, gagah, ya, muda, ganteng, Nabi Ibrahim berziarah ke Mekah. Ternyata ada ujian baru lagi. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya yang ditunggu lama banget. Ya, udah gitu ditinggal lama. Setelah ketemu gede, Allah memerintahkannya untuk disembelih. Tentu ini ujian yang sangat berat bagi orang tua, disuruh nyembelih anaknya, ya. Nah, tapi subhanallah, dia berdialog dengan anaknya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu, ya. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Berarti ini benar, itu perintah Allah. Karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu, beda sama mimpinya kita. Kalau sampean misalkan mimpi suruh nyembelih anaknya, itu terus setan berarti. Gak boleh dituruti itu. Tapi kalau para nabi bermimpi, mimpinya para nabi itu apa? Wahyu. Ya, inni ara fil manami, saya melihat di dalam mimpi, anni adbahuka, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Ya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, subhanallah. Ini ya. Ya. Ini orang-orang yang begitu nurut patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena perintah taat kepada Rasul berarti juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi setelah Allah menghapus hukum sedekah sebelum nanya kepada Rasul, Allah memerintahkan untuk sholat, untuk zakat, untuk taat. Maka ini adalah sebagai faedah bagi kita agar ya, setelah menerima keringanan dari Allah, hendaknya kita memperbanyak apa? Syukur, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian ya, datang kepadamu. Baik. Demikian yang dapat kita bahas, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.